أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله كيف لقيتكم النبي شرح kita dulu ulmaram yang dilahkan dan kita telah masuk kita dulu sampai ke hadis yang ke-31. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa an aliyin radiyallahu anhu fi sifati wudu'in nabihi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Jadi sahabat Ali ibn Abi Talib, Khalifah Ar-Rashid Ali bin Abi Talib yang wafat tahun 40 Hijriah, ahad al-mubashirin al-jannah, dia mengatakan tentang atau menceritakan tentang sifat wudu Rasulullah SAW khususnya yang berkaitan dengan membasuh kepala. Apa kata beliau? Wa masaha bi ra'sihi wahidah. Ya, Rasulullah SAW itu mengusap kepalanya sekali saja. Akhrajah Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidhi bi isnadin sahih. Bagi qala Tirmidhiyu innahu asahhu syai'in fil bab. Hadith ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidhi dan Al-Nasa'i. Sehingga juga dengan akhrajahu al-thalatha, tiga dari empat ashabus sunan, dengan sanad yang sahih, bahkan dinyatakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah sebagai hadis yang paling sahih dalam bab mengusap kepala. Dalam bab mengusap kepala. Hadis berikutnya ini ada saling berkaitan, ada tiga hadis di sini tentang mengusap kepala. Kita akan baca semuanya baru kemudian kita syarah. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini radhiyallahu anhuma. Abdullah ini sahabi, bapaknya Zaid juga sahabi, Zaid bin Asim ini sahabi. Fi sifatil wudu, Abdullah bin Zaid bin Asim meriwayatkan masih berkaitan dengan sifat wudu, bahwasanya menurut Abdullah bin Zaid ini, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Rasulullah SAW mengusap kepalanya. Ba' di sini adalah ba' lil ilsah, pernah kita bahas. Wa masaha Rasulullah SAW bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi. Ya, mulai dari bagian depan ini diusap ke belakang dengan kedua tangannya. Wa adbar, aqbal wa adbar. Ke depan kemudian ke belakang. Nah, ini hadisnya muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin lahuma, dalam salah satu riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu. Kalau yang di awal itu aqbala wa adbar. Aqbal itu artinya datang ke arah depan, datang mendekat. Kalau adbar itu pergi menjauh. Nah, di sini tidak disebutkan ke arah belakang dulu baru ke depan atau ke depan dulu baru ke belakang. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan urutannya bagaimana. Nah, ini dalam salah satu lafaz sahihain ini, bada'a bi muqaddam. Muqaddam itu bagian depan kepalanya dulu yang dimulai. Hatta bi muqaddami ra'sihi. Hatta dhahaba bihima ay bi bil yadain, digerakkan ila qafahu, sampai ke bagian tangkuk. Tangkuk itu adalah pangkal leher yang bagian atas. Kofa itu ya, leher itu ada atasnya, ada pangkal bawah, ada pangkal atasnya. Yang kofa adalah pangkal atasnya ini. Thumma raddahuma. Kemudian dikembalikan lagi kedua tangannya ini ke tempat semula. Ilal makan alladhi bada'a minhu. Jadi maksud dari fa'aqbala wa adbar, karena huruf waw ini tidak mengandung pengertian urut, tapi sekedar digabungkan saja, ini dengan ini, mana dulu, nggak mesti yang disebut duluan itu di dilakukan lebih dahulu, nggak mesti. Nah, bagaimana kita mengetahui gerakannya itu ke belakang dulu atau ke depan dulu dari riwayat yang kedua? Bada'a muqaddami ra'si hatta dhama bihi ila qafa tsumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis berikutnya hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma yang dikenalkan ahadul abadillah al-arba'ah min as-sahabah, satu dari empat orang Abdullah dari kalangan sahabat yang umurnya itu sebaya. Siapa saja? Abdullah bin Abbas, kemudian Ibn Mas'ud, itu senior. Ini enggak sebaya umur. Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Zubair, dan ya ini sekarang ini Abdullah bin Amr ibn al-As. Kalau Ibn Mas'ud itu levelnya lebih jauh lebih senior dibandingkan al-Abadillah al-Arba'ah. Dan termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Cuman tidak takhusus setelah Rasulullah meninggal, tidak takhusus untuk menyampaikan hadis. Yang takhusus untuk menyampaikan hadis itu Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Sehingga hadis-hadisnya tidak banyak yang tercatat. Tapi kalau ngertinya diakui oleh Abu Hurairah, ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara haditsan minni illa ma kana min Abdullah bin Amr bin Al-As ghaira annahu li'annahu yaktub wa la. Tidak ada di antara sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya melebihi aku kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini menurut pengakuan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena dia nyatet, saya enggak nyatet. Jadi kalau dari segi yang mengumpulkan hadis paling banyak siapa? Abu Hurairah sendiri mengatakan Abdullah bin Amr al-As. Tapi yang namanya ilmu hadis itu ada ilmu hadis, ada tahammul, ada tahammul itu dapat ngapal, nyimpen. Kalau ada itu menyampaikan. Nah, adanya Abu Hurairah lebih banyak daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, bahkan lebih banyak daripada sahabat manapun. Karena Abu Hurairah ini menghabiskan umurnya, khusus spesialisnya adalah menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abdullah bin Amr bin Al-As lebih kesibukan dengan ibadah-ibadah pribadinya seperti salat orang ahli ibadah, sehingga tidak terlalu tidak selalu sering mengadakan majelis tahdits. Ada Abdullah bin Amr ibn al-As. Kalau enggak salah dia masuk Islam sebelum bapaknya Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan tentang sifat wudunya Rasulullah itu dengan mengatakan tsumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'ihi as-sabbahatain. Ini juga dinamakan as-sabbahah. Jari yang kita gunakan untuk mengisyaratkan ketika kita tasbih, as-sabbah. Ada yang bilang juga as-sabbaba. Jari yang kita pakai untuk mencaci maki orang, kita tunjuk orang itu dengan ini kan biasanya. Kita ingin mencaci maki seseorang, kita akan tunjuk dia dengan jari ini. Enggak ada orang caci maki kok nunjuknya gini atau gini. Enggak, ya pakai gini-gini. Tunjuk pakai, nah ini namanya telunjuk. Dibilang as-sabbahah atau as-sabbaba. Itu dimasukkan keduanya, kedua telunjuk dimasukkan dalam telinga, ujungnya maksudnya ya. Kemudian masaha bi ibhamaihi, dengan kedua ibu jarinya ini diusap bagian belakang telinga, punggung dari daun telinga ini. Ya. Masaha bi ibhamaihi zahira udhni, zahir ini. Zahir udhni, kalau batin itu yang dalamnya. Zahir itu yang luarnya ini. Diusap dengan ibu jari. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa shahhahahu Ibnu Huzaimah. Hadis yang ketiga ini derajatnya walaupun disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, namun derajatnya yang lebih akurat adalah hasan. Hadis hasan karena diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib an abihi Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-As an jaddihi Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, Ibnu Khuzaimah memang terkenal sebagai salah satu ulama yang menyamakan antara hadis hasan dengan hadis sahih. Demikian juga Ibnu Hibban menyamakan. Jadi menurut beliau berdua ini, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, hadis hasan dan hadis sahih itu sama. Makanya dimasukkan dalam kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Dari sinilah para ulama menggolongkan Ibnu Khuzaimah ke dalam ulama-ulama yang syaratnya itu longgar, nggak ketat, agak gampang mensohhikan hadis karena menganggap hadis hasan sebagai hadis sohih, menganggap sama. Padahal kalau diteliti lebih akurat lagi, lebih dalam lagi, maka di sini ada perawi yang namanya Amr bin Shu'aib. Amr bin Shu'aib ini masih diperselisihkan. Ada sebagian ulama yang mendhaifkannya secara mutlak, ada yang mensikohkannya secara mutlak, ada yang mengkritisi riwayatnya khusus dari bapaknya, dari kakeknya, seperti dalam hadis ini. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Talhis Al-Hadir, ja'a min turuqin sahihatin. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalur yang sahih. Jadi enggak cuma jalurnya Amr bin Shu'aib. Waqala Ibnu Qayyim ihtajja biha al-a'immatul arba'ah, bahkan dijadikan hujjah oleh imam yang empat. Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah alaihi. Dan hadis ini memiliki syawahid, punya hadis-hadis lain yang menguatkannya. Syawahid itu hadis dari sahabat lain, tapi maknanya sama, sahabatnya beda, maknanya sama. Itu namanya syahid, jamaknya syawahid. Di antaranya hadisnya Al-Muqdam bin Ma'adi Karib diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian hadisnya Ar-Rubayyi' bin Jim'awid dalam Sunan Abi Dawud, dan hadis Ibnu Abbas dalam Sunan Nasa'i dan juga At-Tirmidzi, dan beliau mensahihkan hadisnya Ibnu Abbas ini. Sehingga mengusap kepala, mengusap telinga dengan memasukkan telunjuk ke dalam dan ibu jari mengusap bagian belakang ini tergolong hadis yang sahih karena diriwayatkan dari banyak sahabat. Nah, dari ketiga hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, apa? Dari hadisnya Ali bin Abi Thalib, masa di roksihi wahidatan, apa yang bisa anda simpulkan? Mengusap kepala cukup, cukup satu kali. Kemudian dari hadisnya Abdullah bin Zaid, apa yang bisa anda simpulkan? Tata cara. Yang menjawab tanda tangan. Oke, caranya. Nah. Oh, iya. Itu hukumnya apa? Harus begitu atau tidak harus begitu? Kalau cuma sekali aja, sah nggak mengusap kepalanya? Andai cuma sekali, tidak dua kali. Sah. Jadi sama itu. Kenapa? Sama itu. Sama itu. Dari mana? Kok bisa mengarahkan andai kita hanya mengungkap sekali saja di belakang sudah dianggap sah. Jadi sudah sama itu. Sama itu kumin. Sama sabi. Pasti lu juga belum baik dia mula mula pergi uang satu biru usikom, pasti lu belum bilang kafe. Baik, ini hadis kenapa enggak kita anggap sebagai penafsiran dari ayat? Ayatnya mengatakan musab, tapi hadisnya menjelaskan musabnya adalah dari bagian dahi ke belakang kemudian kembali lagi. Ada yang tahu? Al-asal anna apa namanya perintah masah itu adalah mengusap. Dan kita pernah bahas di sini bahwa apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekedar perbuatan beliau melakukan begini, maka hukum yang paling kuat yang bisa disimpulkan adalah istihbab, istihbab alias sunnah. Untuk mengangkat suatu perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi dari istihbab tingkat yang lebih tinggi, yaitu wujub atau wajib, itu biasanya para ulama mencari-cari ada enggak perintah secara lisan, ada enggak perintah secara lisan, sehingga perbuatan ini tidak sekedar disunahkan tapi diwajibkan. Kalau tidak ada, maka biasanya mereka mengatakan ini adalah sunnah. Tapi dengan cara apapun, selama itu sudah dikatakan masah, mengusap kepala, maka itu sudah menggugurkan kewajiban. Jadi di antara faedah hadis ini adalah kalau hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu menunjukkan bahwa mengusap kepala cukup satu kali, lain dengan mengusap anggota tubuh yang lain yang disunahkan sampai tiga kali. Khusus kepala hanya satu kali. Karena yang namanya mengusap itu memang maksudnya bukan untuk memberikan air yang banyak. Dan di antara hikmahnya wallahu a'lam adalah kepala ini kalau terlalu banyak terkena air bisa menimbulkan keadaan yang tidak nyaman, pusing atau apa yang lainnya. Oleh karena itu, iqtadat hikmat syara' at-takhfif. Kebijaksanaan syariat ini ingin memberikan keringanan dalam hal mengusap kepala. Dia tidak perlu mengusap berulang-ulang dan tidak perlu menggunakan air yang banyak. Cukup satu kali dan cukup dibasahi tangannya. Tidak perlu ada air yang dialirkan. Dan bagaimanapun selama sudah dikatakan mengusap, maka perintah dalam ayat sudah terwujudkan. Jadi bukan di sini oleh Syekh Al-Bassam, hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma yadullu ala sifatil mas wa huwa an yabda bi muqaddam ra'si fa yadhhab bi yadayhi ila qafa thumma yarudduhuma ila al-makan alladhi bada'a minhu wa takunu hadhihi ar-riwayah mufassiratan lir-riwayah allati qablaha. Jadi cara ngusapnya dari depan ke belakang, ke depan lagi, itu menjadi penafsiran bagi riwayat sebelumnya yang sekedar menyebutkan musab ke depan dan musab ke belakang. Jadi mana dulu, ke depan dulu atau ke belakang dulu? Ditafsirkan oleh riwayat ini, riwayat yang kedua itu yaitu ke belakang dulu baru kemudian balik ke depan lagi. Fa inna ma'na aqbala bi yadayhi ay bada'a bihima, ini sudah kita jelaskan tadi. Qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan hadzal mas yuqimun na'im wa yunimul qa'im. Fa hasala mashatun wahidatun la mashatani wa laysa hadhihi as-sifatu wajibatan. Cara musab seperti ini itu bukan sesuatu yang harus seperti itu. Enggak harus, enggak wajib hukumnya. Tapi itu sunnah. Fa 'ala ayyati sifatin masaha ajza. Dengan cara apapun dia mengusap kepalanya sah, ini menurut sebagian ulama. Bahkan menurut Imam Syafi'i cukup mengusap sebagian dari kepalanya. Qala Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, as-sahih annahu lam yugarrir sallallahu alaihi wasallam masha ra'sihi. Ada sebagian ulama yang berpendapat usap kepala juga sampai 3 kali. Tapi pendapat yang benar dalam hal ini adalah bahwa Nabi SAW tidak pernah mengulang-ulang mengusap kepalanya, cukup 1 kali saja. Jadi kalau ke belakang ke depan itu dianggap 1, bukan dianggap 2, tapi dianggap 1. Jadi maksud dari masah biroksihi wahida itu dijelaskan oleh hadits sahabat yang lain. Karena sekali tempel, bukan kemudian dibasahi lagi ke belakang, basahi lagi ke depan, enggak. Tapi sekali basahin tangan ke belakang, kemudian kembali ke tempat yang semula, itu dianggap sebagai 1 kali usapan. Balkan idza karrara ghusl al-a'dha afrada masha ar-ra's wa lam yasih anhu khilafuhu al-fadha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau Rasulullah SAW itu mengulang membasuh anggota-anggota wudu yang lain, maka dalam hal mengusap kepala ini beliau tidak mengulang-ulangnya. Bahkan tidak ada satu pun riwayat yang sahih yang menyatakan bahwa Rasulullah mengusap kepalanya secara berulang. Sama sekali enggak ada. Semuanya sepakat, riwayat-riwayat yang sahih ini menyebutkan hanya satu kali. Kalau botak enggak punya rambut, gimana usapnya? Diusap enggak? Diusap. Enggak punya rambut, qala al-ulama man la sya'ra lahu au huliqa ra'suhu, siapa yang tidak punya rambut sama sekali atau habis dicukur botak, fala yustahabbu lahu ar-raddu. Menurut para ulama, orang yang tidak punya rambut sama sekali tidak dianjurkan untuk mengusap dari belakang kembali lagi ke depan. Li'annahu la fa'idata fihi. Tidak ada faedahnya. Tidak ada rambutnya, tidak ada faedahnya. Wa kadzalika la yustahabbu liman lahu sya'run katsirun mabfurun wa yakunu kharaja makhrajal ghalib. Demikian juga tidak dianjurkan untuk kembali ke depan, setelah mengusap ke belakang kembali ke depan, itu enggak dianjurkan buat orang yang rambutnya gondrong tapi dikucir. Tapi diikat. Karena enggak ada faedahnya. Jadi yang dimaksud dengan bada bi muqaddam ra'sihi hatta dhahaba bihi ila qafa thumma raddahu ila al-makan alladhi bada'a minhu, itu kharaja makhrajal ghalib. Bagi rata-rata, bagi mayoritas laki-laki itu biasanya tidak botak dan biasanya tidak dikucir. Oleh karena itu disebutkan cara musab yang lebih banyak dipraktekkan. Tapi dalam kondisi tertentu yang tidak punya rambut sama sekali atau rambutnya sudah dikucir, maka tidak dianjurkan untuk ucap dengan cara seperti itu. Ada menurut sebagian ulama. Faedah lainnya, ada yang tahu? Dari hadisnya Amr bin Al-As. Apa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadis yang ketiga. Selain kita ngusap 1 kali, ngusap dengan maju mundur tadi itu, yang ketiga apa? Mengusap telinga. Jadi ini merupakan paket. Disunahkan mengusap telinga ini satu paket dengan mengusap kepala. Hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yadullu ala mashil udhunain, mengusap kedua telinga. Ini bagian punggungnya ini. karena biasanya ini yang tidak terlihat, kalau ada kotoran-kotoran itu enggak kelihatan, maka lebih diperhatikan dengan diusap dengan ibu jari. Dan caranya adalah dengan memasukkan jari telunjuk bagian dalam, kemudian memutar ibu jarinya. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Al-Bassam di sini bahwa mengusap telinga itu masuk dalam pengertian Al-Qur'an yang mengatakan wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum. Karena yang namanya ra's itu meliputi semua bagian kepala. Jadi termasuk diantaranya adalah telinga. Telinga itu adalah bagian dari kepala. Dzalika anna al-udhunayni dakhilatan fi musamma ar-ra's syar'an wa lughatan wa 'urfan. Bahkan yang namanya kepala, namanya kedua telinga ini masuk dalam pengertian kepala baik dari sisi bahasa maupun dari sisi penggunaan sehari-hari maupun dari sisi syar'i. Jadi kuat sekali. Kalau sesuatu itu masuk pengertiannya secara bahasa, masuk secara syar'i, masuk dan secara 'urf, penggunaan sehari-hari juga masuk, maka jelas ini kuat sekali. Ya. Tapi kalau ada perbedaan, mana yang kita dahulukan? Secara syar'i punya pengertian, secara lughah punya pengertian, secara 'urf juga punya pengertian. Mana yang kita dahulukan? Yang pertama adalah istilah syar'i dulu. Ya. Istilah syar'i dulu. Kemudian urfi, baru terakhir lughawi. Jadi urf itu setelah syar'i. Oleh karena itu ketika ayat itu memerintahkan wamsahu bi ru'usikum, maka kita harus cari penafsiran ru'us. Apa yang masuk dalam pengertian ru'us? Ternyata telinga masuk. Jadi ini hukumnya sama dengan mengusap kepala itu sendiri, satu paket. Satu paket. Walidah fasunnatu antum sahabima irras. Oleh karena itu satu paket, maka sunnahnya adalah mengusap telinga dengan air yang kita pakai untuk mengusap kepala itu. Enggak ngambil air baru. Bahkan ada hadisnya, famasaha birasihi bima'in ghairu fadli yadayhi. Artinya menggunakan air di kepala. Gunakan air yang dipakai untuk mengusap kepala itu tanpa membasahi lagi, langsung dipakai untuk mengusap telinga, karena itu satu paket, satu kesatuan. Al-hikmah fi takhsisil udhunaini bil mas' huwa kamal taharatihima min zahirihima wa batinihima. Di antara hikmah mengusap telinga adalah supaya telinga kita ini bersih, terutama bagian belakang ini kan nyelip ya, kalau nggak sering begini-gini kan ya kotor, karena nggak kelihatan. Orang biasanya kalau ngaca dia hanya melihat depannya saja, tapi bagian belakang nggak kelihatan. Oleh karena itu diantara hikmahnya, dan hikmah di sini bukan nas, bukan sesuatu yang sifatnya menjadi alasan utama, enggak, namun ini sekedar para ulama berusaha menggali apa sih kira-kira hikmahnya. Di antaranya mereka mengatakan untuk lebih menjaga kebersihan telinga ini, baik yang bagian sini yang kelihatan maupun yang belakang ini yang tidak terlihat. Yang kedua, karena di antara hikmah dari wudu yang disebutkan oleh hadisnya Amr bin Abbasah di Sahihain, bahwa setiap kita ini membersihkan anggota demi anggota wudhu, itu akan membuang dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota itu. Kita mencuci tangan, berkuburanlah dosa-dosa yang diperbuat oleh tangan kita bersama dengan tetesan air yang menetes darinya. Kita kumur-kumur, berkurang dosa yang diperbuat oleh mulut kita. Kita istinsya, membuang dosa dari hidung, cuci tangan sampai sini juga begitu, cuci wajah juga begitu. Demikian juga ketika kita mencuci, membasuh telinga, ini juga akan membersihkan dosa-dosa yang dilakukan oleh telinga kita. Di antara hikmah yang di disimpulkan oleh para ulama, yustakhraju minhum adz-dzunub allati iktasabatha. Kama takhruju adz-dzunub min sa'iri a'dha'il wudu. Sebagaimana dosa-dosa dari anggota wudu yang lainnya itu bisa dikeluarkan dengan basuhan-basuhan wudu itu sendiri. Fa innal udhunaini adata hasatus sam'a fayutahharani taharatan hissiyyah bimaskihima bilma wa taharatan ma'nawiyyah minal dunub. Karena telinga ini adalah alat pendengaran, maka cara membersihkannya juga dua. Cara membersihkan secara zahir ya, dengan air, dan cara membersihkan secara batin, yaitu dengan membuang dosa-dosanya. Faedah berikutnya, dalam riwayat Muslim, Imam Muslim dari Abdullah bin Zaid fi sifati wudhu'i Nabi SAW disebutkan, wa masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi wa hadha huwa al-mahfuz. Ketika Rasulullah itu mengusap kepalanya, beliau mengusap dengan air baru, bukan dengan air sisa membasuh tangan. Tangan itu kan dibasuh dengan air ya, lumayan banyak. Tapi sunnahnya adalah basahi lagi setelah itu, khusus untuk mengusap kepala. Jadi bukan mengusap kepala tanpa membasahi tangannya terlebih dahulu. Tapi yang disunahkan adalah mengusap kepala setelah membasahi kembali tangannya. Walaupun tangannya sudah basah habis mengusap, membasuh tangan sampai siku, tapi disebutkan dalam riwayat Muslim, wa masaha ra'sahu bima'in ghairi fadl yadayhi, dengan air baru, bukan air sisa membasuh kedua tangan. Batasan kepala, kita bahas usap kepala sekarang, batasan kepala dari mana? Kalau orang yang botak, dari mana dia harus usap kepalanya? Dari mana bitasyar al-muhtad, baik orang botak atau orang yang istilahnya ajlah. Ajlah itu artinya dia enggak botak, cuman rambutnya agak ke belakang, tumbuhnya agak ke belakang. Nah, bagian mana yang mulai diusap adalah bagian yang biasanya ditumbuhin oleh rambut. Kalau orang itu normal, enggak botak, enggak juga tumbuhnya ke belakang, mulai dari mana tumbuh rambutnya? Mulai dari situlah kita usap. Karena itu yang namanya sya'ar ra's ya. Kalau sini namanya dahi. Jabhah. Kalau mulai dari tengah ini namanya nas ya. Maka batasan kepala itu dari mana? Ya, dari mana ditsy'ar al-mu'tad. Mimma yali al-jabhah, persis setelah dahi. Bagian setelah dahi atasnya itu namanya mulai batasan kepala. Ya. Dari situ mulai kita usap. Sampai bagian tengkuk ini tadi ya, jadi batas antara kepala dengan leher, dan biasanya juga itu bagian yang ditumbuhin rambut itu mau gondrong kayak apa, insya Allah nggak ada rambut tumbuh di leher ya, pasti di atasnya sih itu tumbuhnya. Ini sudah aturan begitu, mulainya dari tumbuhnya rambut bagian depan sampai bagian yang tumbuhin rambut bagian belakang, itu yang namanya batasan dari kepala secara membujur. Kalau secara melintang ya dari telinga ke telinga, jadi telinga itu masuk dalam cakupan kepala. Ini namanya wajah, di luar garis ini namanya ras kepala. Kalau wajah kita bersihkan ya mulai dari dahi sini, pas sebelum bagian yang tumbuh rambut, terus ke bawah sampai ke dagu termasuk jenggot, karena jenggot ini termasuk yang kita lihat ketika kita menatap wajah seseorang. Nah, wajah bihi, sesuatu yang kita tatap, yang kita lihat ketika kita melihat seseorang itu namanya wajah. Membujur atas ke bawahnya adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke ujung dagu atau zahirnya dari lehyah ini, bukan dalam ya, enggak, zahir, bagian depannya. Sampingnya adalah dari telinga ke telinga. Telinganya enggak kena. Karena dia nggak kelihatan kalau kita melihat orang ini, bagian belakang nggak kelihatan kan, tapi cukup yang terlihat saja, ini yang namanya wajah. Di belakangnya ini kepala. Jadi belakang bagian yang tumbuhin rambut sampai bagian tengkuk itu namanya ras. Baik, kita antar dulu. Masalah lagi ya, kita mengakhiri singgung dulu ya. Ini tentang seberapa banyak yang diusap dari kepala kita. Apakah harus seluruh kepala atau boleh sebagiannya? Setelah para ulama ini sepakat, ulama empat madhab ini sepakat bahwa mengusap kepala itu termasuk kewajiban dalam wudu. Makanya rukun ya, rukun yang wudu, mereka sepakat. Mengusap kepala termasuk rukun wudu. Baru mereka khilaf. Dan mereka juga sepakat bahwa disyariatkan mengusap kepala semuanya. Khilafnya di mana? Wajib enggak? Dianjurkan iya, tapi wajib enggak? Apakah itu wajib semuanya? Apakah boleh sebagiannya? Kata Abu Hanifah Asy-Syafi'i rahimahullah alaihim, "Ila jawaz mashi ba'dihi." Menurut Abu Hanifah Asy-Syafi'i rahimahullah, boleh mengusap sebagian kepala saja, tidak harus, tidak wajib mengusap semuanya. Dalilnya apa? Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tawaddoa wa masaha bi nasiyatihi. Karena Nabi pernah wudu dan hanya mengusap bagian nasiyahnya saja. Ya, jadi nasiyah itu adalah kepala bagian depan. Wa dhahaba al-Imam Malik wa Imam Ahmad. Ataupun Imam Malik Imam Ahmad itu berpendapat wujub mashihi kullih, wajibnya mengusap seluruh kepala, enggak bisa hanya sebagian. Kama sabata dzalika min fi'li sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsis sahihah wal hasanah. Karena itulah yang disebutkan dalam sekian banyak hadis, baik yang sahih maupun yang hasan, Rasulullah mengusap kepalanya semuanya. Nah, hadis yang tadi dijadikan dalil Imam Syafi'i itu bagaimana kok bisa hanya mengusap nasiyahnya saja? Ternyata itu ketika Rasulullah menggunakan imamah. Jadi dalam darul riwayatnya umasaha dinasiyatihi wa'alal imamah. Rasulullah mengusap memang kepala yang tersingkap ketika itu adalah bagian nasiyahnya. Tapi yang diusap adalah selain ininya juga imamahnya, sorbannya. Jadi ini berlaku bagi orang yang menggunakan penutup kepala yang sulit untuk dibuka. Karena menggunakan sorban itu agak ribet memang. Ada masyarakat kalau harus dibongkar, kemudian wudhu dipasang lagi, itu di masyarakat. Namun kalau sekedar menggunakan kopiah yang tidak akan, tidak ada repotnya sama sekali, dicopot pasang lagi, maka tidak boleh, hanya dengan mengusap bagian sini saja, harus dilepas. Nah, itu berlaku bagi orang-orang yang kepalanya tertutup oleh sesuatu yang agak ribet kalau dibuka. Maka boleh, ketika itu dia hanya mengusap bagian saja. Tapi tetap sisanya diusaplah yang menutupinya itu. Penutupnya itu yang diusap. Jadi tidak bisa menjadi dalil yang berlaku mutlak dalam semua kondisi, cukup mengusap sebagian kepala saja. Enggak. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, lam yunqal an ahadin annahu sallallahu alaihi wasallam iqtasara ala mashi ba'd ar-ra's. Tidak ada satu riwayat pun yang dinukil, artinya yang sampai kepada kita, bahwasanya Nabi mencukupkan dengan mengusap sebagian kepala. Wa qala Ibn Qayyim rahimahullah, lam yasih anhu haditsun wahidun annahu iqtasara ala mashi ba'd ar-ra's al-batta. Bahkan tidak ada satu pun hadis yang sahih bahwa Nabi hanya mengusap sebagian kepalanya. Wa qala ta'ala wamsahu bi ru'usikum. usaplah kepala kalian. Ba-nya di sini bi ru'usikum, ini ba lil ilsaq, bukan ba lil tab'il. Ya. Karena kalau ada yang menafsirkan ba di sini sebagai ba lil tab'il, berarti telah salah dalam memaknai huruf ini secara bahasa. Karena tidak dikenal, menurut Ibnu Qayyim, ahli-ahli bahasa Arab tidak mengenal fungsi ba untuk tab'il, untuk menunjukkan sebagian. Enggak. Ba itu dalam semua maknanya pernah kita bahas, semuanya itu mengandung unsur mulasik, nempel. Mau dianggap ba li ta'diyah, mau dianggap ba li al-iwad, mau dianggap ba li isti'anah, semuanya mengandung unsur ada yang nempel dengan kita. Ini pernah kita bahas dalam pertemuan yang sebelumnya. Wa man dhanna annaha li at-tab'id faqad akhta'a 'ala a'immatil lughah. Siapa yang mengira ada ba yang fungsinya menunjukkan sebagian saja, berarti dia telah salah dalam memaknainya atau telah menyelisihi ulama-ulama ahli bahasa. Di akhir pembahasan tentang mengusap kepala di sini disebutkan oleh Syekh Al-Bassam tanbih bahwasanya ada beberapa riwayat berkenaan dengan mengusap kepala ketika wudhu. Ada yang menyebutkan secara global sekali mengusap kepala satu kali, ada yang menyebutkan mengusap kepala dengan gerakan maju mundur seperti hadisnya Abdullah bin Zaid, ada lagi yang mengatakan mengusap kepala dengan mengusap telinga, ya, ini satu paket ya, kemudian ke belakang dulu baru ke depan seperti hadisnya Abdullah bin Amr Ibnu Al-As. Ada juga hadis lain yang sebaliknya, ke depan dulu baru ke belakang. Ada. Itu hadisnya Rubai' binti Mu'awwidh. Masaha bi ra'sihi fa bada'a bi mu'akhkhari ra'sihi thumma bi muqaddamihi. Beliau mengusap mulai dari belakang dulu ke depan, baru kemudian yang depan diusap ke belakang. Ada juga riwayat-riwayat lainnya. Oleh karena itu, salah seorang ulama As-Sanani, salah seorang ulama yang mensyarah Bulughul Maram, itu dalam kitabnya Subhul Salam mengatakan, wa yuhmal ikhtilafu lafdil ahadith ala ta'addudil halal. Sekarang bagaimana kita mengkompromikan perbedaan lafadz hadith ini? Kok ada yang bilang musab, kok ada yang bilang maju mundur, ada yang bilang ke belakang dulu baru ke depan, ada yang bilang ke depan dulu baru ke belakang. Bagaimana kita mengkompromikannya dengan cara menganggapnya sebagai peristiwa yang beda-beda. Kadang begini, kadang begitu. Jadi dengan cara apapun, selama yang diusap itu kepala semuanya, maka sah. Misalnya. Kalau usap sebagiannya, maka masuk dalam khilaf. Dan yang rajih di sini, tidak cukup mengusap sebagian kepala. Tapi harus mengusap semuanya. Kalau memang kepalanya tidak menggunakan penutup yang sulit untuk dilepas. Syekh Al-Bassam mengatakan ta'addudur riwayat yadullu ala jawazil mashi ala ayyi kayfiyatin jaa. Berbagai macam riwayat yang ada di sini menunjukkan bolehnya mengusap kepala dengan cara bagaimanapun, mau ke belakang dulu baru ke depan, mau ke depan dulu ke belakang, semuanya menyebutkan. Nah, selama ada yang menyebutkan, maka kita pilih dengan cara manapun sah. Wa inna mamadarul wujub huwa ta'mimur ra'si bil mashi. Yang penting adalah mengusap seluruh bagian kepala, itu yang wajib. Adapun caranya depan dulu belakang dulu itu dibebaskan ya. Kita boleh menggunakan cara yang mana saja. Wa ikhtiyar ashahhir riwayat wa afdaliha litakuna al-ghaliba fil wudu. Adapun riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini, yaitu riwayatnya Abdullah bin Amr bin Al-As ya, fi sahihain, yang memulai dengan bagian mana dulu? Depan, kemudian ke belakang, kemudian balik lagi. Kenapa kok itu yang dipilih? karena itu yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Satu, yang kedua karena itu yang paling sahih. Bukan berarti cara lain tidak boleh, bukan. Cuman cara yang lain ini mungkin jarang. Tapi yang ini yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah, sehingga ini yang didahulukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sehingga dicantumkan dalam bab ini. Qala Ibnu Qayyim lam yathbut annahu akhadha li udunayhi ma'an jadidan. Tidak ada satu riwayat pun yang valid yang menyebutkan bahwa Nabi mengkhususkan untuk telinganya air baru. Enggak, tapi menggunakan air dari sisa kepalanya. Baliknya, untuk kepala menggunakan air baru, bukan air dari sisa tangannya. Qala al-Hafidz al-Mahfudz annahu masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi wal udunani min ar-ra's kama warada fil hadits. Wa ikhtara asy-syekh anna al-udunain yumsahan bima'ir ra's wa huwa madhhabu al-jumhur. Yani jumhur ulama menyebutkan bahwasanya kedua telinga itu diusap menggunakan air sisa dari mengusap kepala. Baik, ini hadis berikutnya masih beda lagi, jadi kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas, kami tanyakan. Tadi kan dijelaskan bahwasanya itu memasukkan jari kuning ke dalam itu, terus mengusap dengan ibu jari ke bagian belakang, terus yang bagian depan nggak di ini juga, dengan tunjuk juga, masukkan aja. Ya otomatis ketika antum putar akan ada yang kena gitu, bagian akan ada yang kena sedikit. Ya. Jadi dari apa namanya? Telunjuk yang kita masukkan sini ini ya akan kena sedikit bagian telinganya. Tapi tidak semua gitu kan? Enggak, cukup yang lebih ditekankan adalah bagian yang belakangnya ini. Ala zahirul hadis, sesuai dengan zahir hadisnya seperti itu. Oke, tadi ada yang mau tanya dulu. Hukum asalnya an-nisa syaqa'ikur rijal, perempuan itu saudara kandungnya laki-laki, artinya berlaku baginya berlaku bagi laki-laki selama tidak ada yang mengecualikan. Ya, artinya kalau dia menggunakan kerudung ya diusap dari dalam kerudung. Selaka, seandainya dia wudu di tempat umum yang tidak tertutup, tidak bisa melepas kerudungnya, ya dia mengusap dari dalam kerudungnya. Itu enggak terlalu repot. Ya, lebih merepotkan kalau harus bongkar imamah. Jadi enggak mana anak belum berani untuk mengkiaskan kerudung dengan sorban di sini. Ya, dengan sorban yang itu harus bongkar begini, kemudian pakai lagi, agak ribet. Kalau kerudung kita bisa membasahi tangan itu, kemudian masuk dari dalam, usap biasa, cepat sekali itu prosesnya. Ya, enggak harus usap sampai ujung rambutnya, enggak. Cuman bagian yang itu, yang biasa ditumbuhi rambut saja. Dan selama itu sudah meliputi bagian kepalanya, maka sudah terwakili, perintah itu sudah terlaksana. Apalagi kalau dia dikucir, ya cukup sekali saja, nggak perlu diputar kembali lagi ke depan, diikat gitu rambutnya. Maka kalau ulama beberapa mengatakan itu tidak perlu, nggak ada faedah yang boleh dikembalikan lagi. Antum sekalipun sudah sah, tidak masalah. ala riwayat marrah wahidah, ya, mutlak, riwayat yang seperti mutlak, ya, pokoknya ngusap kepala. Selama itu sudah dianggap sebagai mengusap kepala, seluruh sudah terwakili. Ya, mau yang lebih afdal ya bolak balik. Namun kalau menggunakan kucir ya nggak bisa bolak balik. Wong sampai sini kan ada rambutnya gitu, terikat gitu. Atau ketika dia botak, lontos, nggak ada rambutnya, mau dibolak-balik sama aja gitu. La ma'na lahu. Sini sampai ke apa namanya sini nggak bisa dia untuk usap kepala ya mungkin dikuturin air karena dia nggak bisa mengusap. Bagaimana dia tidak bisa sama orang buntung sampai di sini sikunya nggak ada ya udah ujungnya itu aja mungkin yang dibasahi karena dia nggak punya bagian yang akan yang masuk dalam kategori wa idya kumilal marafid nggak ada atau kakinya buntung sampai di lutut ya nggak perlu dibasuh karena ini bukan bagian wudhu gitu loh buntungnya sampai di lutut kakinya ya yang satu ini nggak terkena perintah karena dia nggak punya bagian yang itu diperintahkan untuk dibasuh atau tidak bisa membasuh dengan kondisinya seperti itu gugur perintah itu kemungkinan menjadi gugur jadi istitoahnya adalah syarat untuk melaksanakan perintah semua perintah selama tidak mampu melaksanakan yaitu akan gugur seperti kata itu rukun Islam ya. Mengucapkan syahadat tidak berlaku bagi orang bisu nggak mungkin orang bisu suruh ngomong gimana mau syahadat masa orang bisu nggak boleh masuk Islam nggak boleh nggak mungkin juga itu ya. Mas tato pokoknya dia mengimani maknanya, diteraskan maknanya, kamu beriman, saya mengangguk-anggukkan saja, sudah cukup. Karena dia nggak mungkin bisa untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Atau orang, ada sebagian ulama yang menjelaskan ketika orang itu dipenjara, diikat tangan dan kakinya, di sebuah tempat yang najis. Bagaimana dia sholat? Bagaimana dia wudhu? Ya, tidak bisa apa-apa. Kalau diikat tangan dan kakinya, tetap dia harus sholat. Ya dengan tanpa wudhu. Bukan berarti kalau nggak bisa wudhu terus nggak sholat. Enggak. Dia bisa sholat nggak? Bisa. Dia nggak bisa wudhu kenapa? Karena tidak bisa menggunakan apa-apa. Tempatnya najis. Tidak ada air di situ. Diikat tangan dan kakinya. Adakah perintah sholat itu adalah selama akalnya masih normal. Dia terkena perintahnya. Nah, syarat sahnya sholat itu wudhu. Kalau dia mampu wudhu, harus wudhu. Kalau nggak ada air, tayamum. Nggak bisa juga tayamum diikat tangannya. Gimana? Masa nggak sholat? Tetap sholat. Ya, dengan kondisi yang dia mampu untuk melakukannya. Gitu. Jadi istifa'ah itu syarat. Selama dia mampu, dia wajib penuhi. Kalau nggak mampu, ya sudah. Gugur perintahnya. Bahkan ketika perang sudah lagi menang betul-betul berkecamuk ya orang sholat sambil lari sambil nembak-nembak musuhnya tetap dia harus sholat nggak mungkin lagi dia bisa sholat bisa sujud bisa rukuk dengan normal sebagaimana kalau tidak sedang genting-gentingnya baku tembak sedang betul-betul gencar sudah ya sambil lari sambil berjalan sambil tiarap sebisanya dia sholat. Ada lagi atau cukup? Ya memang beliau ketika itu tinggal di sebuah wilayah yang didominasi oleh orang-orang Syiah Zaidiyah. Maka anda akan temukan menurut ulama-ulama Al-Hadawiyah, As-Sanani maupun Nil Autornya Asy-Syaukani, menukil pendapat selain madhab yang empat ini ada madhab Al-Hadawiyah atau Al-Itrah Ahlul Bait. Itu karena memang mereka berdua, As-Sanani maupun Asy-Syaukani, tinggal di Yaman yang ketika itu mayoritas warganya adalah Syiah Zaidiyah. Nah, kalau mereka tidak menukil sama sekali ucapan-ucapan ulama-ulama itu, maka buku mereka tidak akan laku. Ada tidak akan ada yang tertarik untuk membaca. Termasuk juga menggunakan ungkapan alaihi salam, Allah alam kita husnudzon, adalah dalam rangka supaya mereka masih mau membaca buku-buku ini, sehingga terbuka ternyata ada madhab lain. Ini merupakan trik, ya. Trik yang digunakan oleh sebagian ulama supaya walaupun mereka tinggal di daerah yang mayoritas itu tidak sama madhabnya, tapi bagaimana agar kitab ini masih bisa masuk ke tengah-tengah mereka. Itu salah satu cara yang dilakukan oleh As-Sanani di situ. Adapun afdolnya ketika kita mengatakan alaihi salam, ya jangan khususkan kepada satu sahabat saja, sehingga kita tidak tasyabuh dengan ahli bid'ah. Kalau kita kan nggak punya alasan gitu loh. Kalau beliau masih punya alasan dan alasannya insya Allah syar'i, karena beliau sendiri bukan pengikut Syiah Zaidiyah, bukan. Jadi bagaimana supaya mereka itu masih tertarik? Jadi ada kesan ini buku bukan untuk kalangan tersendiri. Enggak, jadi buku dibikin untuk mayoritas warga yang atau masyarakat yang hidup di daerah tersebut. Adapun kita enggak punya kemaslahatan apa-apa, ya jangan mengkhususkan lafaz itu kepada salah satu sahabat saja atau mohon karramallahu wajhah. Mengkhususkan lafaz ini hanya kepada Ali bin Abi Thalib. Konon alasannya karena enggak pernah sujud kepada berhala. Abu Bakar juga enggak pernah sujud kepada berhala. Juga berhak dengan Abu Bakar karramallahu wajhah, Umar karramallahu wajhah. Ya. Karena secara umum ini ada kaidah penting. Jadi fadilah yang sifatnya khusus itu tidak bisa mengalahkan fadilah yang sifatnya umum. Mungkin ada salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tidak dimiliki oleh yang sahabat yang lain. Tapi secara umum mana yang lebih afdal? Kalau yang lebih afdal Abu Bakar As-Siddiq, ya, maka betapapun afdalnya sahabat yang satu ini, tetap dia tidak bisa mengalahkan fadilah yang sifatnya umum. Dan itu sudah bil ijma' ahlu sunnah, afdalun nas ba'da nabiyihim Abu Bakar thumma Umar. Terjadi khilaf untuk nomor tiganya siapa. Dulu ada yang mengatakan Utsman, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib. Kemudian terjadi ijma, ya, tartibnya adalah sesuai dengan jabatan khilafahnya, mana yang lebih dulu itulah yang lebih afdal. Setelah itu terjadi ijma. Ya, belakangan terjadi ijma, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Ya, kalau kita ingin mengkhususkan salah satu sehingga ada kesan ini lebih afdal dari yang lain, ini yang tidak tepat. Ya. Kalau sekedar ingin memvariasikan doa kita untuk mereka, ya kita pakai juga buat yang lain, apalagi kalau yang lain lebih afdol secara umum daripada sahabat yang bersangkutan. Sehingga dari sini kita tidak terkena mahdzur syar'i, ya ini tasyabbuh bi ahli bidah. Karena ini menjadi trademarknya orang-orang Syiah Ibnu Asyariyah. Bahkan enggak cuma Sayyidina Ali, semua imam mereka pakai alaihi salam. Padahal bukan sahabat. Nah, kalau kita pakai lafaz ini, kita tiru-tiru mereka. Ya. Jelas ini mahdzur, man tasyabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Apalagi tidak ada alasan syar'i. Bahkan ini lebih populer ditunjukkan kepada para nabi, bukan kepada para sahabat, kan? Walaupun kita boleh saja mengatakan alaihi salam. Doa semoga keselamatan atasnya, boleh. Boleh. Walaupun sunnahnya adalah mengikuti yang biasa di digunakan oleh para ulama ahli sunnah seperti at-taraddi radhiyallahu anhu wa arda'ahu. Jadi kalau sesekali enggak apa-apa, asal jangan ada kesan kita tasyabbuh dengan ahli bid'ah tersebut. Mungkin cukup ya, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salat dari saya sendiri, subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.